بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita lagi berkumpul dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. الثالثة زوجة الأبي حرام، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأبي أو الأم، وسواء في ذلك من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقا والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang asbabu al-hurma ay asbabu tahrim, sebab-sebab kenapa orang bisa jadi mahram. Yang ketiga yaitu sebabnya al-musaharah. Sebab al-musaharah ada empat. Pertama ibu dari istri, yang kedua anak tiri. Iya, bintu zaujah, anak tiri. Nah, kita bahas yang ketiga sekarang yaitu istrinya ayah kandung lebih tepatnya, yang itu juga membuat ayah sesusuan itu jadi mahram, istri dari ayah sesusuan. Ada nyamuk. Fa al-thalithatu, yang ketiga yaitu zaujatul abi haramun, istri daripada ayah haram. Wa kadza zaujatul ajdadi, begitu juga istri dari kakek. Tapi istri dari ayah ini kan ada dua kasusnya. Kemarin kita bahas juga. Ini contohnya ya. Kita ngejelasin. Kalau ada anak namanya Surya. Gitu ya. Nah, dia adalah anak dari ibu bernama Ami. Ayahnya bernama Andri. Lalu Andri kemudian menikah lagi dengan perempuan namanya Irma. Nah, ini yang disebut zaujatul abi. Dari Surya ini namanya zaujatul abi. Gitu. zaujatul abi. Istrinya ayah ya Irma ini. Jadi Irma ini mahram. Kalau Ami kan emang ibu kandung, mahram kan gitu. Nah, tapi ada kasus di mana kita nyebutnya juga istrinya ayah, tapi bukan mahram. Contohnya seperti ini. Surya adalah anaknya Ami dan Andri. Gitu. Ini Irma enggak ada nih. Lalu satu waktu Andri meninggal dunia. Ami menjanda. Ami menikah dengan seorang laki namanya Lukman. Kan ya? Lalu ternyata ketika menikahi Ami, Lukman sudah beristri. Lukman sudah beristri. Istrinya Lukman namanya Nuri. Gitu. Ini Nuri ini bukan Zawjatul Abi. Bukan. Ini namanya Zawjati Zawjil Ummi. Istri daripada suaminya ibu, bukan mahram. Kemarin kita bahas tuh ya. Jadi di potongan terakhir sebelumnya annahu la yahrum ar-rajuli mana tadi? Tadi udah kelewat, udah jauh gitu. Jadi Nuri sama Surya enggak ada hubungan. Karena Surya adalah anaknya Ami. Jadi istrinya ayah tiri bukan mahram. Begitu. Bukan mahram. Ini kita nyebutnya ayah ya. Kalau dalam bahasa kitab namanya zaujul ummi kan gitu. Suaminya ibu. Gitu. Walam ketahuilah, ketahuilah. Zawjatul abi haramun, istrinya ayah adalah haram, mahram. Kada zawjatul ajdadi, begitu juga istrinya kakek. Jadi kakek ketika menikah, istrinya kakek kandung dalam arti entah itu dari ayah, entah itu dari ayah atau dari ibu. Yang penting dia kakek. Ketika dia menikah, maka istrinya adalah mahram kita. Sawa'un fi dzalika min jihatil abi awil um. Baik itu kakek adalah kakek. Ayahnya bapak atau dia ayahnya ibu. Baik dari sisi ayah atau dari sisi ibu itu adalah mahram. Wa sawa'un fi dzalika minan nasab. Baik itu adalah haramnya istrinya ayah dan kakek itu, baik itu dia ayah atau kakek dari senasab atau dia ayah susuan. Seperti misalnya Asuria dulu karena dia lahir dalam keadaan yatim piatu, dia menyusu kepada Halimah. Halimah nyusu. Halimah punya suami. Namanya Abdul Halim. Nah, Abdul Halim ini kan ayah sesusuan. Karena susunya Halimah berasal dari Abdul Halim. Jadi Abdul Halim lah sumber susunya Halimah. Lalu diberikan kepada Surya susu suan gitu. Lalu jadi yahrumu minan nasabi yahrumu minar radha yahrumu minan nasab. Yang diharamkan daripada susuan sama sebagaimana yang diharamkan daripada nasab gitu. Maka ini jatuhnya ayah susu suan. Lalu ayah ini kemudian punya istri lagi. Ini istrinya mahram. Katakanlah namanya Irnawati. Gitu. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan ayat Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi siapa-siapa yang dinikahi oleh ayahmu minan nisa, daripada perempuan-perempuan yang menjadi istrinya ayah, itu jadi mahram. Begitu. Fasmul ubuwah, maka nama daripada bapak, ubuwah yang dalam ayat ini, wala tankihu manakah abakum, janganlah kalian menikahi perempuan yang dinikahi oleh bapakmu. Kalimat bapak dalam hal ini, sadikun alal kul, itu mencakup semua bapak yang tadi kita sebutkan, baik dari sisi nasab atau dari sisi rodok. Gitu. termasuk juga kakek. Kakek juga masuk dalam kategori bapak. Karena juga dalam banyak dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan kakek tapi dengan kalimat ab. Kan begitu. Fasmul ubuwati sadiqun alal kul bi'tibaril haqiqati wal majaz. Secara hakikat dia bapak. Ya bapaknya bapak. Secara majaz juga sama. Hakikat dan majaz itu makna secara hakikat bapak adalah kakek adalah bapak. Bapak yang bapaknya bapak gitu. Tapi secara majaz juga sering digunakan kalimat bapak, kalimat abu untuk maksudnya adalah kakek. Au bi'tibaril haqiqati mutlaqan atau dengan penggunaan makna hakikat secara mutlak itu sudah cukup bahwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an wala tankihu ma nakaha aba'ukum ini mencakup semua jenis-jenis bapak gitu. Artinya dalam makna bapak, bukan suaminya ibu, beda tuh ya. Suaminya ibu sama bapak beda. Wa alam ketahui ar-rabi'ah yang keempat yang diharamkan dari sebab pernikahan zaujatul ibni yaitu istrinya anak. Bukan istrinya mantu. Istrinya anak yang keempat. Ini yang mahram begini nih. Ada Mahmud. Mahmud punya anak. Nama anaknya adalah Ab. Anaknya ada dua. Pertama perempuan namanya Laila. Kemudian yang laki punya anak laki namanya Muhammad. Laila menikah dengan laki-laki yang dia inginkan namanya Ali. Kan ya? Muhammad juga menikah kemudian dengan perempuan yang dia cintai namanya Maisarah. Laila mahram karena anaknya. Tapi yang disebut yang nomor 4 istrinya anak nih Maisarah nih. Zaujatul ibn. Ini mahram mantu jatuhnya. Kan iya, mahram. Ini mahram. Ini yang nomor 4 yaitu Maisarah, istrinya anak. Dia punya anak kandung namanya Muhammad. Muhammad menikah dengan Maisarah. Maisarah otomatis jadi mahram Mahmud. Mantunya. Tapi ada mantu lain namanya Ali. Kalau Ali kemudian menikah lagi dengan perempuan namanya Aminah misalnya. Aminah ke Mahmud bukan mahram karena Ali bukan anaknya. Ini Aminah ini ya halal, dia bukan perempuan mahram. Jadi satu waktu Ali misalnya bercerai dengan Aminah, Mahmud lagi duda, dia nikah sama Aminah, sah-sah saja. Karena ini bukan istrinya anak, ini istrinya mantu, beda. Itu bukan mahram. Zawjatul ibni wa kaza abna'ul ibn wa insafalu. Jadi anak istrinya anak, begitu juga anaknya anak, jadi cucu. Jadi ini Muhammad, anaknya Muhammad punya anak lagi namanya Ahmad. Kemudian Ahmad nikah sama Fatimah. Anak Fatimah juga mahram buat Mahmud. Jadi terus ke bawah, yang penting kandung itu. Liqaulihi ta'ala, apa yang disebutkan oleh Allah dalilnya, wa halailu abna'ikum, dan istri-istri daripada anak-anak kalian, alladzina min aslabikum. Adanya penetapan kalimat min aslabikum itu mengeksklusifkan bahwa istri yang mantu yang mahram adalah mantu dari anak kandung. Min aslabikum, daripada anak kandung kalian. Gitu. Sedangkan tadi kan abawaikum walatan kihumana kaha abaukum. Janganlah kalian menikahi yang dinikahi oleh bapakmu. Bapaknya umum. Maka secara mutlak bapak itu mencakup semua jenis bapak. Dalam arti baik dia nasab atau dia robo, baik dia bapak atau dia kakek, kan begitu terus. Tapi ada kalimat ini dalam Al-Quran, wahala ilu abna'ikum, dan yang juga mahram adalah istri-istri daripada anak-anak kalian, min aslabikum, yang anak kalian itu min aslabikum, dari tulang rusukmu, anak kandung maksudnya. Wal muradu annahu la tahrum. Dan maka maksud daripada ayat ini juga salah satunya, annahu la tahrum, bahwasanya tidak jadi mahram zaujatul walad, istri daripada anak, alladzi tabannahu, yang anak yang dia angkat sebagai anak. At-tabani, adopsi. Mahmud menikah lama dengan istrinya, namanya Laila, tidak juga dikaruniai anak. Lalu dia datang ke rumah saudaranya yang baru lahiran, anaknya diminta untuk dia rawat sebagai pancingan. Lalu kemudian anak itu dirawat, namanya anak itu adalah Maulana. Ini Maulana bukan anak kandung, tapi anak adopsi. Kemudian Maulana menikah, sudah dewasa, menikah dengan perempuan namanya siapa? Namanya Mahmudah. Maka Mahmudah ini bukan mahram kepada Mahmud. Karena Maulana bukan anak kandung, dia anak adopsi. Wa hadza tahrimu bil aqdi, gitu. Dan haram ini karena sebab akad. Maksudnya ketika qabil tu jadi mahram. Qabil tu nikah wa tazwijah, jadi mahram. Walam ketahuilah anna hadha tahrim mahalluhu fil aqdu sahih. Ketahuilah wahai para kaum muslimin semuanya, mahram yang tadi kita sebut empat ini, ibu dari istri, mertua, anak tiri setelah bersama ibunya, istrinya, kemudian istrinya anak, menantu, ini semua ini ya mahramnya karena sebab akad yang sahih. Akad nikah yang sahih. Amman nikahul fasid. Sedangkan kalau nikahnya fasid. Nikah fasid itu adalah nikah yang syarat dan ketentuan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Fala tata'allaku bihi hurmatul musahrah. Maka nikah yang fasid akadnya tidak ada kaitannya dengan kemahraman sebab musahrah. Li'annahu la yufidu hillil mankuha. Li'annahu, karena sebab nikah yang fasid, akad nikah yang rusak, dan rukun yang tidak terpenuhi, la yufidu, tidak memberikan hilal mankuhati, kehalalan terhadap orang yang kita nikahi. Maulana ni mau nikah sama Mahmudah, tapi enggak punya saksi. Maka nikah, akad nikah yang dilakukan, nikahnya fasid. Nah, nikah fasid itu tidak memberikan kehalalan terhadap Maulana, kehalalan terhadap untuk membenggauli Mahmudah, itu maksudnya li annahu la yufidu hilla al mankuhati, karena akad yang fasid tidak membuat si mankuhah yang dinikahi itu perempuan menjadi halal, enggak ada. Kenapa? Karena nikahnya fasid. Naam, ya, kita udah bilang bahwa ini tidak memberikan kehalalan, tapi memang kita juga mengiyahkan bahwasanya watu syubha yuharrim. Tapi watu syubha itu yuharrim. Watu syubha. Watu syubha itu watu hubungan badan yang terjadi keliru, bukan terhadap istrinya yang sah. Seperti ada orang yang menikahi wanita kembar misalnya. Sejak lahir wanita ini kembar. Lalu dia nikahi karena belum punya rumah, belum punya uang, tinggalnya bareng bersama adiknya yang kembar. Satu waktu terjadi ke macam-macam mati lampu dan seterusnya, sehingga ini laki-laki menggauli adiknya, bukan menggauli istrinya, malah menggauli istri adiknya, iparnya. Tapi dengan syubhat, apa syubhatnya? Malam itu gelap, kan begitu. Syubhatnya ada, jadi namanya watu syubhat. Syubhat itu sesuatu yang membuat dirinya menjadi, apa istilahnya, dibebaskan dari hukuman, karena ada syubhat. Syubhat. Syubhatnya karena gelap, kan begitu. Syubhatnya karena enggak terlihat. Syubhatnya karena enggak bersuara, kan gitu. Nih, jadi enggak ketahuan nih isinya apa bukan, gitu. Toto, jadi aja begitu. Namanya watu syubhat. Dan watu syubhat itu yuharim. Watu syubhat itu yuharim. Nah, jadi mazhab Syafi'i mengakomodasi itu. Maksudnya mengiyakan bahwa yang namanya watu syubhat itu membuat itu menjadi mahram. Nih, maksudnya kan gini. Ada Maulana. Punya istri namanya Nindi. Nindi punya kembaran namanya Ninda misalnya. Lalu terjadilah ini Maulana watak syubhat terhadap Ninda. Kan gitu. Maka watu ini, watu syubhat itu adalah membuat si Nindi dan yang berkaitan dengan Ninda itu jadi mahram. Misalnya gitu, Ninda dulu disusuin sama perempuan Halimah, maka Halimah ke Maulana jadi mahram. Padahal Maulana ke Nindi ini, ke Ninda ini, Ninda. Maulana ke Ninda ini watunya syubhat. Tapi walaupun watu syubhat itu menghasilkan kemahroman. Maka hal-hal yang terikat dengan Ninda ini seperti dia disusui oleh Halimah. Halimahnya jadi mahrum kepada apa namanya Maulana. Karena ini jatuhnya ibu, kan begitu. Kemudian siapa lagi? Ninda mungkin punya anak. Anak dari suami sebelumnya namanya Jamilah. Nah, Jamilah juga jadi mahram ke Maulana, walaupun Maulana ke Ninda waktunya waktu syubhat. Jadi waktu syubhat dalam pandangan mazhab Syafi'i itu mengharamkan. Nah, waktu syubhat mu yuharrim fa idza tazawwaj. Ini beliau kasih contoh, salah satu contoh waktu syubhat. Fa idza tazawwaja imra'atan, kalau ada orang yang menikahi perempuan wawati'aha abuhu, lalu perempuan itu digauli oleh bapaknya, au ibnuhu atau anaknya, bisyubhatin karena sebab syubhat. Apa syubhatnya? Kama idza dhannaha zaujatahu, kan begitu. Jadi Maulana nikah sama perempuan namanya Nindi. Lalu Nindi digauli sama bapaknya Maulana, kan begitu. Atau digoli sama anaknya Maulana karena sebab syubhat itu. Kama idza dhannaha zaujatahu, salah satu syubhatnya dia nyangka bahwa itu istrinya. Kama idza dhannaha zaujatahu, sebagaimana dia menyangka bahwa itu istrinya karena ada di kamar dia misalnya. Jadi ini Nindi. Nah, gitu nih nih suami ini. Nindi ini karena baru nikah tinggal di rumah Maulana, malamnya mati lampu. Dia bingung, kamarnya banyak, Maulana lumayan kaya orang ini. Akhirnya tiba-tiba masuk kamar, dia lihat ada kasurnya, dia kemudian istirahat di situ. Ternyata itu adalah kasur kamarnya bapaknya Maulana. Bapaknya Maulana namanya Indra. Akhirnya Indra menggauli Nindi karena dia nyangka yang di kasurnya itu adalah istrinya, kan gitu. Atau digauli oleh siapa? Anaknya namanya Luki misalnya. Digauli, maka watu syubhat ini menjadi mahram, mengharamkan. Watu syubhat ini artinya ketika sudah diwatu oleh Luki atau diwatu oleh Indra secara syubhat, ini Maulana ini jadi mahram. Karena jadi mahram, nikahnya harus dibatalin. Nikahnya harus difasakh. ya kalau kita urus ke pengadilan, tapi secara syariat jadi fasakh aja itu, otomatis jadi fasakh. Karena otomatis maulana jadi mahram. Kenapa? Karena dia sudah bergaul dengan ayahnya. Kama idza dhannaha zaujatuhu aw wati'a ay zauju, atau mungkin saja si suami apa namanya menggauli umma zaujatihi, ibu daripada istrinya, au ibnataha, atau anak perempuannya, bisyubhatin, dengan syubhat. Syubhatnya macam-macam. Tentu pengangkatan syubhat menjadi syubhat ini kan ditentukan oleh pengadilan nantinya, begitu. Tapi kan ada syubhat-syubhat yang umum yang semua orang bisa mengakui bahwa itu syubhat memang, gitu. Menjadi setidaknya menjadi penghalang dia untuk dihukum cambuk atau dihukum rajam. Karena dia menikah kan, jadi untuk menghalangnya dia jatuh sebagai perzinahan harus ada syubhatnya. Na'am wa tushubhat muharrim. Fa idza tazawwaja imra'atun wa wati'aha abuhu aw ibnuhu bi syubhatin kama idza dhannaha zawjatahu aw wati'a az-zawju umma zawjatihi aw ibnatihi bi syubhatin infasakha. Otomatis infasakh. Nikahnya jadi fasakh. Nikahnya jadi batal nikahuha. Pernikahan jadi batal. Nah ini ya, karena ketika dia luki menggauli, maksudnya maulana ini mertuanya jadi mahram. Li'anna ma'nan yu'abbidul hurmata li'annahu hunya kemana? Li'annahu hunya kuwata. Li'annahu hunya kuwata. Li'annahu karena wata, walaupun wata syubhat, ma'nan adalah poin, adalah ma'nan, adalah inti, maksud, yu'abbidul hurmata, yang membuat kemahraman menjadi mu'abbad, adalah wata'nya. Jadi yang membuat si A jadi mahram, salah satu poin yang membuat itu adalah wata'. Walaupun terjadinya karena syubhat, tapi wata' itu adalah ma'nan, poin. Apa sih kalau bahasa Indonesianya maknan yang itu adalah inti poin apa namanya masalah perkara yang membuat kemahraman menjadi mu'abbad. Fa idza tara'a, ketika itu terjadi, abthala nikaha karradha, maka itu membatalkan pernikahan seperti susuan. Contohnya begini, maulana menikah dengan Maryati. Sekian tahun. Setahun, dua tahun. Di tahun ketiga Maryati menikah dengan Maulana. Mereka sudah dikaruniai anak. Ada dua misalnya. Namanya Puguh sama Winda. Namanya Puguh. Ya Puguh. Kemudian 3 tahun setelah menikah ada semacam silaturahmi keluarga. Datanglah perempuan ini. Namanya perempuannya Maimunah. Datang perempuan Maimunah begitu. Tentu kan bertemu dengan ayah ibunya. Ini silaturahmi akbar keluarga gitu. Muncul ada perempuan namanya Maimunah. Bertemu dengan ayah ibunya Maryati. Lalu mengatakan, Maryati itu ibu Maimunah. Itu siapa bu? Ibu Maimunah itu dulu yang nyusuin kamu. Oh, jadi Maimunah ini adalah perempuan yang menyusui Maryati. Gitu. Ternyata di waktu yang sama orang tua Maulana juga mengatakan hal yang sama. Itu ibu Maimunah yang menyusui Maulana juga. Baru ketahuan di situ tuh. Maka ketika idza tara'a, kalau ketahuan baru di situ abtalan nikah. Maka nikahnya jadi batal. Otomatis batal. Wata yang terjadi wata syubhat semuanya. Berarti nasab anaknya tetap ke bapaknya, karena waktu syubhat itu tetap membuat nasabnya tetap ke ke ayahnya, bukan perzinahan. Kan begitu. Jadi karena ketahuan Maimunah adalah ibu yang menyusui Maryati dan juga Maulana, Maulana dengan Maryati otomatis batal pernikahannya, langsung urus ke pengadilan. Tapi secara syariat infasakh nikah, nikahnya lah fasakh, langsung difasakh. Yang namanya fasakh itu enggak ada ketentuan iddah lagi. Enggak ada ketentuan iddah karena fasakh bukan talak. Langsung batal nikahnya, Maryati sekarang jadi perawan lagi. Maryati gak ada istri lagi. Lalu anaknya, anaknya tetap nisbatnya kepada ayahnya, gak ada masalah. Nisbatnya nisbat sahih, gitu. Maka begitu juga ketahuan setelah, misalnya setelah lahir ini si apa namanya Puguh, Puguh lahir, ternyata Puguh kok kelihatannya bukan kayak Maulana, kelihatannya kayak bapaknya Maulana. Ah, repot. Pokoknya begitu. Abtalan nikah hakar radha. Wallahu alam. Wa qawlu syekhi. Dan perkataan Syekh Abi Syuja. Wa yahrumu minar radha ima yahrum minan nasab. Yang diharamkan daripada susuan itu semua yang diharapkan dari nasab. Qad taqaddama wa ma yustathna minhu. Sudah kita jelaskan. Wa ma yustathna minhu. Dan juga apa yang dikecualikan dari hadis tersebut kita sudah bahas. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup materi ini untuk menyelesaikan perempuan yang mahram karena sebab musyaharah ada 4 tadi. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Selasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk terus belajar dan juga mengkaji ilmu agama. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.